dihancurkan seperti sebuah jasad. Semua umat Islam, semua kaum mukminin dimanapun mereka berada, itu satu jasad. Ada satu yang sakit, yang lain merasakan sakitnya. Suka dan duka bersama-sama. Suka dirasakan bersama-sama, duka juga dirasakan bersama-sama. Ketika ada muslimin merasakan kenikmatan, kelapangan, yang lain ikut senang. Ketika sebagian umat Islam ada musibah yang menimpa mereka, yang lain juga ikut sedih. Hakata, seperti sebuah jasad. Ini perumpamaan yang begitu mendalam dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan tentang ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Ukhuwahnya begitu erat, tak terpisahkan, seperti satu jasad. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin azzakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita satu prinsip yang begitu agung, begitu mulia dari prinsip-prinsip Islam, prinsip yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama kaum muslimin. Prinsipnya disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Ini prinsip yang sangat mulia. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau menyatakan dengan tegas, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Akh, ukhuwah. Al-muslimu akhul muslim. Barakallahu fikum. Untuk menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya prinsip ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil hijrah ke kota Madinah dari Mekah, di antara yang pertama kali beliau mulai ialah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. At-ta'akhi bainahum. Ya, supaya ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah iman yang begitu kuat antara tuan rumah dan tamu. Antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Itu di awal-awal beliau sampai kota Madinah. Itu menunjukkan pentingnya sebuah ukhuwah dalam pandangan para anbiya wal mursalin. Dan memang ini merupakan prinsip Islam yang sangat agung, yang sangat mulia. Hadis ini yang tadi kita baca bukan semata-mata anjuran untuk berukhuwah, tetapi maknanya lebih dalam. Bukan semata-mata bersaudara, tetapi persaudaraan kita, ya, ukhuwah di antara kita kaum muslimin, ada konsekuensi-konsekuensinya. Saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu. Dan ukhuwahnya bukan semata-mata ukhuwah begitu, tapi ukhuwah yang begitu mendalam, ukhuwah yang begitu erat, yang begitu kuat, diumpamakan seperti satu jasad. Barakallahu'alaikum. Di riwayat yang lain disebutkan seperti sebuah bangunan. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diumpamakan seperti sebuah bangunan, kal-bunyan, satu sama lain saling menguatkan dan beliau merapatkan jari-jari seperti ini. Wa syabaka baina asabihi hakata. Sangat kuat, saling menguatkan. Lafadznya berita, maknanya perintah. Hendaknya umat Islam dalam berukhuwah di antara mereka kokoh seperti ini, saling menguatkan seperti ini. Sehingga bukan sekedar ukhuwah, tapi ukhuwah yang kokoh, ukhuwah yang tangguh, ukhuwah yang sangat erat, yang sangat mendalam. Dengan penggambaran di atas, barakallahu fikum. Ikhwanul fiddin a'azzakumullah, untuk mewujudkan ukhuwah yang kokoh tadi, untuk mewujudkan ukhuwah yang begitu erat di kalangan kaum muslimin, tayyib, dalam beberapa riwayat ini tadi ada poin-poin penting yang diperhatikan. Sebagiannya berkaitan dengan manhaj ukhuwah, sebagiannya berkaitan dengan lawazim al-ukhuwah, konsekuensi-konsekuensi ukhuwah. Barakallahu fikum. Ini yang akan kita sedikit rinci pada majlis kita kali ini, supaya ukhuwah terjalin, dan bukan semata-mata ukhuwah rap dalam ukhuwah, kokoh dalam ukhuwah. Adapun yang berkaitan dengan manhajul ukhuwah, itu diambil dari sabda beliau, mathalul mu'minin, perumpamaan kaum mu'minin. Juga dalam hadis yang terakhir saya bacakan dari Abu Musa al-Ash'ari, al-mu'minu lil-mu'mini, mu'min dengan mu'min yang lainnya. Ini mengisyaratkan, menegaskan adanya manhajul ukhuwah, yaitu yang namanya ukhuwah dalam Islam adalah ukhuwah Islamiyah, bersaudara di atas prinsip keislaman, di atas prinsip keimanan. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Sehingga ukhuwah itu sifatnya din, agama, bukan berkaitan dengan ukhuwah duniawiyah. Barakallahu fikum. Ini yang diistilahkan oleh para ulama ialah at-tajarrudu fil ukhuwah, memurnikan ukhuwah. Bahasa masyhurnya ikhlas dalam berukhuwah. Ukhuwahnya lillahi wa fillahi wa ala ta'atillah. Ukhuwahnya itu lillahi ta'ala, karena Allah azza wa jalla. Tidak ada tendensi-tendensi duniawi. Ukhuwah bukan karena seprofesi. Ukhuwah bukan karena satu kebiasaan atau terkait dengan sebuah usaha atau terkait dengan sebuah dunia. Tidak. Juga bukan, tidak ada padanya tendensi pribadi. Bukan semata-mata ukhuwah karena kedaerahan atau karena kesukuan. Tapi ukhuwahnya betul-betul lillah, karena Allah Azza wa Jal. Wa fillah, dan ukhuwahnya ialah fi sabilillah, di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, bersaudara dengan keislamannya dan melaksanakan ketentuan-ketentuan ukhuwahnya. Wa ala ta'atillah, dan ukhuwahnya dibangun di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan ukhuwah Islamiyah atau ikhlas fil ukhuwah atau at-tajarrudu fil ukhuwah. Ini khamdina nazakumullah yang menjadikan ukhuwah itu sahih, benar. Menjadikan ukhuwah itu sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ukhuwah Islamiyah. Maka siapa saja dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin, yang mereka itu muslim, maka dia saudara kita. kita berukhuwah dengan dia karena keislamannya. Dari manapun asalnya, apapun statusnya, bagaimanapun kondisi ekonominya, semuanya sama. Yang dipandang keislamannya. Dan ukhuwahnya akan semakin erat, akan semakin kuat ketika dia bukan semata-mata muslim, tapi muslim yang betul-betul menjalankan, mengamalkan Islam. Muslim yang di atas sunnah. Ini ukhuwahnya lebih erat lagi. Dikarenakan muslim di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanul Muslimin, a'azzakumullah. At-tajartu fil ukhuwah, memurnikan ukhuwah, itu manhajnya, konsepnya dibangun di atas prinsip al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Maknanya mencintai seseorang karena Allah, mencintai dia karena dia muslim, mencintai dia karena dia soleh, mencintai dia karena dia bertakwa kepada Allah di atas sunnah, mencintai dia dikarenakan akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, budi pekertinya bagus. Dicintai karena Allah, karena poin-poin tadi, bukan karena yang lain. Dibenci juga karena Allah. Membenci seseorang dikarenakan dia jatuh dalam perkara penyimpangan atau kemungkaran atau kemaksiatan atau akhlak yang buruk. Kita jauhkan dia, kita jauhi dia, kita mungkin membenci dia, memusuhi dia karena Allah, karena penyimpangannya, karena kefasikannya, karena kemungkaran-kemungkaran yang dia kerjakan. Karena itu. Bukan karena yang lain. Ini barakallahu fikum yang membuat iman semakin kuat, semakin sempurna. Disebutkan dalam hadis datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga sahabat yang lain dan dikatakan hasan li ghairihi oleh para ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Al-mu'alatu lillah wal-mu'adatu lillah. Ikatan iman yang paling kuat. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Berloyalitas karena Allah, memusuhi juga karena Allah. Datang dari sahabat yang lain, dari Abu Umam al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Dawud, juga dihasankan dari para ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad akmal iman." Barang siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia dalam menyempurnakan keimanannya. Sehingga terkait dengan manhajul ukhuwah. Ukhuwahnya lillahi tabaraka wa ta'ala. Yep, dan besar pahalanya, di samping merupakan kesempurnaan iman, juga seorang hamba akan bisa merasakan manisnya iman. Dengan prinsip tadi. Man sarrahu ayyajida ta'mal iman, fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang suka untuk merasakan rasanya iman, manisnya keimanan, maka hendaklah dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah Azza wa Jal. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Juga dalam Bukhari sebenarnya Anas bin Malik beliau mengatakan salam thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang tiga ini ada pada dia, dia akan merasakan manisnya iman. Satu diantaranya adalah wal yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Itu namanya ukhuwah, Islamiyah. Dan itu terkait dengan kaum muslimin. Ini kamu diperpanjang, panjang. Dari manhaj ini, ukhuwah itu di kalangan kaum muslimin. Tidak ada ukhuwah antara muslimin dengan non-muslim. Kalau yang ini, lakum dinukum waliyadin. Kalau yang ini, barakallahu fikum, masing-masing dengan agamanya. Tidak mungkin tercipta, terajut ukhuwah antara muslim dengan non-muslim. Karena kita mencintai seseorang karena keislamannya. Kita membenci orang lain karena kekufurannya. Mereka non-muslim, tidak mungkin kamu cintai. Harus kamu benci. Tidak mungkin ada ukhuwah bainal muslim wa ghairih. Di zaman sekarang ini, khonatina azzakumullah, mau dibelokkan. Dan ini adalah ulahnya orang-orang liberal dan yang semisal mereka. Tidak mau menggunakan istilah ukhuwah islamiyah. Yang mereka inginkan ukhuwah imaniyah. Persaudaraan insan yang punya iman. Paham ya? Persaudaraan atau ukhuwah imaniyah yang punya iman. Yang dimaksud dengan iman, kepercayaan. Sehingga meliputi semua agama-agama yang ada, bahkan yang tidak punya agama, tapi punya kepercayaan. Mereka semua disatukan dengan iman. Ini punya keimanan, ini punya keimanan, ini punya keimanan, ini punya keimanan. Bersaudara. Kita semuanya sama-sama punya iman. Jangan merasa benar sendiri. Barakallahu fikum. Maunya merangkul semua agama-agama yang ada, maka muncullah barakallahu fikum manhaj yang sangat mengerikan, meyakini semua agama sama, semuanya punya hak dan kewajiban yang sama, semuanya punya tujuan yang sama, sehingga enggak ada bedanya antara muslim dengan yang selain muslim. Ini liberalisme, pluralisme. Ini disebut dengan pemahaman wahdatul adyan, pemahaman kufur, na'udzubillah min dzalik. Ingat ya, imaniyah. Nama mengatakan islamiyah. Kalau dalam Islam, ukhuwah imaniyah islamiyah. Bainal muslimin. Kalau terkait dengan yang non-muslim, itu ada pembahasan tersendiri. Ada muamalah antara muslim dengan non-muslim. Tapi bukan dalam bingkai ukhuwah islamiyah. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini juga mau dipikir lebih luas lagi. Tapi dengan skalanya masing-masing. Masing-masing ada istilah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah persaudaraan sebangsa dan senegara. Kalau maunya itu adalah satu negara, satu jadi satu bangsa, labas. Ada masalah, dikarenakan memang kita satu negara, satu bangsa. Tapi kalau dengan konsekuensi yang lebih luas, ukhuwah wataniyah semuanya disamaratakan, yang muslim, yang non-muslim semua disamakan, tidak mungkin sama. Tidak bisa. Atau dikembalikan kepada pembahasannya sebelumnya tadi itu, tidak boleh merasa paling benar sendiri, tidak boleh mengatakan kafir dan segala macamnya. Ini semuanya jelas bertentangan dengan bimbingan Islam. Sehingga ukhuwah kita adalah ukhuwah islamiyah. Kata-kata mukmin dalam ayat, dalam hadis itu adalah kaum muslimin yang punya iman. Innamal mu'minuna ikhwah, itu muslimin yang punya iman. Hadis yang kita baca, mathalul mu'minin, itu umat Islam yang punya iman. Juga yang lain tadi, al-mu'minil mu'min, itu adalah seorang muslim yang punya iman. Penegasannya disebutkan dalam hadis yang lain, al-muslimu akhul muslim. Sehingga ini jangan sampai membuat kita goyah. Ini sekarang mau digoncang-goncang supaya ukhuwahnya jangan Islamiyah. Ima ukhuwah imaniyah dengan kepercayaan masing-masing, wa ima ukhuwah wataniyah atau ukhuwah insaniyah. Insaniyah tambah luas lagi, sementing podo menungsoi. Hati-hati, ini bisa menggerus akidah Islam, bisa menggerus prinsip keimanan dalam Islam, bisa menggerus al-wala wal-bara' dalam Islam. Ini namanya manhaj al-ukhuwah. Barakallahu fikum. Manhaj yang berikutnya adalah, dikarenakan ukhuwahnya ini ukhuwah Islamiyah, Islamiyah imaniyah, maka manhaj yang berikutnya ialah di dalam berukhuwah harus ada seleksi. Tidak semua orang menjadi saudara kita karena Allah. Diseleksi. Terkait dengan bab agama, dia harus muslim. Terkait dengan kaum muslimin, dia harus mukmin. Kan gitu. Mukmin tingkatan yang lebih dari setiap Islam. Tidak ada kata-kata masalul mu'minin innamal mu'minuna ikhwa ila akhirih. Ini yang disebut dengan intiqa fil ukhuwah, selektif atau seleksi dalam berukhuwah. Juga dikarenakan cinta kita karena Allah, benci kita karena Allah. Barakallahu fikum. Ada yang kita cintai, ada yang harus kita benci. Di sini penerapannya, penerapan al-wala' wal-bara', cinta dan benci karena Allah. Al-wala' wal-bara'. Tayyib, yang kita cintai, kaum muslimin. Yang kita cintai dari kalangan kaum muslimin, yang tidak boleh ada sedikitpun rasa benci di dalamnya, ialah para anbiya wal-mursalin. Wajib mencintai mereka, itu merupakan prinsip agama. Yang membenci mereka dikatakan kufur. Wajib mencintai berkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabatul kiram, mencintai para tabi'in, atba'ut tabi'in, mencintai para ulama. Ulama-ulama Islam yang di atas sunnah, ulama rabbaniyin. Mencintai orang yang al-atqiya atau al-muttaqin as-salihin. Yang dikenal dengan ketakwaannya, dengan kesolehannya dari kalangan kaum mukminin. Ini mereka sebagai orang yang kita cintai karena Allah dengan kecintaan yang murni. Pada umumnya tidak ada rasa benci di dalamnya. Kebencian kepada mereka ini penyimpangan prinsip. Bahkan sampai tingkatan sebagiannya termasuk kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang disebutkan dalam hadis juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqulu fi rajulin? Apa yang kamu ucapkan, bagaimana pendapat kamu tentang seseorang, ahabba qauman walam yalhaq bihim, dia mencintai suatu kaum namun tidak bisa bergabung dengan mereka, tidak bisa menyamai amalnya mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau yang dia cintai para anbiya wal mursalin, kalau yang dia cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia cintai para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kalau yang dia cintai para ulama rabbaniyin dari masa ke masa sampai hari ini, maka dia akan digabungkan bersama dengan mereka semua walaupun secara amalnya tidak mungkin sama kayak mereka. Ini konsep ukhuwah. Barakallahu fikum. ada yang dicintai. Barakallahu fikum. Ketika dia salah, justru membenci orang-orang tadi, imma kufur wa imma penyimpangan. Ya, membenci para anbiya wal mursalin itu kufur. Membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kufur. Membenci semua sahabat itu kufur. Membenci seseorang sahabat karena dia sebagai seorang sahabat, karena sunnah Rasul yang ada pada dia, itu kufur. Hati-hati. Membenci para ulama sunnah, ulama rabbaniyin, karena sunnah yang ada pada mereka, karena ilmu yang ada pada mereka, itu kufur. Barakallahu fikum. Kalau terkait dengan pribadi mereka, itu namanya perkara yang diharamkan dalam Islam. Salah dalam membenci. Ada yang dicintai, juga ada yang dibenci, ada yang dibarok. Yang dibenci ialah yang pertama dari kalangan kaum kufar. Kaum kufar wal musyrikin. Kalau enggak mau dibilang begitu, ya sudah, ghairul muslimin. Gitu ya. Non muslim dengan semua yang non. Yang penting bukan muslim. Barakallahu fikum. Dibenci. Dan kebenciannya itu murni, tidak boleh ada kecintaan sedikit pun. Juga ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini kalau bid'ahnya sampai pada tingkat kekufuran, mengeluarkan dia dari Islam, membuat dia murtad, maka dibenci sepenuhnya, tidak ada padanya rasa cinta. Tapi kalau bid'ahnya belum sampai tingkatan kufur, belum mengeluarkan dia dari Islam, namanya mufasiqah, membuat dia fasik, maka dibenci karena kebid'ahannya. Orang yang masih muslim dicintai karena keislamannya. Barakallahu fikum. Atau orang-orang yang fasik, ahli maksiat, barakallahu fikum, dikenal dengan kefasikannya, dengan kemaksiatannya, dengan kemungkaran-kemungkarannya, ahli maksiat, dibenci karena kemaksiatannya, dia sebagai seorang muslim dicintai karena keislamannya. Dibenci. Mencintai orang-orang tadi itu penyimpangan dalam perkara prinsip. Anda mencintai, berwala loyalitas kepada orang-orang kafir, itu penyimpangan. Bahkan sampai mungkin jadi khusus itu sampai tingkatan pembatal Islam. Walak kepada non-muslim dengan walak secara kuli, totalitas dalam semua hal, apalagi terkait dengan loyalitas kepada pemahaman kufurnya mereka, bisa menjadi kemurtadan, batal keislaman. Mencintai ashabul ahwa'i wal bid'ah itu penyimpangan-penyimpangan prinsip, penyimpangan manhaj. Mencintai orang yang fasik, orang yang fajir, ahli maksiat juga demikian. Kecintaan yang menyimpang. Ini manhaj berikutnya. Ada al-intiqa. Ada yang kamu cintai, ada yang kamu benci. Ada yang kamu cintai secara murni, ada yang kamu cintai karena keislaman dan ketakwaannya. Ada yang kamu benci, ada yang kamu benci secara total, ada yang kamu benci karena kebid'ahannya atau karena penyimpangan-penyimpangannya atau karena dosa-dosa dia. Namanya intiqa. Ada yang layak dicintai, dijadikan sebagai saudara kita, ikhwah kita. Ada yang tidak layak dijadikan sebagai ikhwah kita. Itu namanya manhajul ukhuwah. Sehingga tidak kemudian semuanya dirangkul di dalam bingkai ukhuwah Islamiyah yang begitu erat. Tidak mungkin seorang muslim, seorang mukmin, seorang sunni menerapkan riwayat tadi, saling mencinta dengan orang-orang kafir, saling menyayangi dengan orang-orang kafir, saling ta'atuf kepada orang-orang kafir seperti sebuah jasad. Tidak mungkin. Ini penyimpangan. Tidak mungkin seorang muslim, mukmin, sunni, salafi kemudian saling mencinta, saling menyayangi, saling membantu dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu penyimpangan manhaj. Tidak mungkin mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling ta'atuf dengan ahli maksiat, masyhur dengan kefasikan-kefasikannya. Itu penyimpangan manhaj. Tidak mungkin. Yang ini diterapkan hanya untuk muslimin. Yang mukminin, yang dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Difahami insyaAllah ya? Naam, muslimin itu banyak. Mereka semua diyakini sebagai umat Islam. Kita berikan muamalah-muamalah umum kepada mereka. Tetapi untuk dijadikan sebagai akhuna, saudara kita yang dicintai karena Allah dengan begitu erat, kayak sebuah jasad, kayak sebuah bangunan yang saling menguatkan seperti ini. Tidak semuanya dijadikan sebagai akhun fillah. Yang layak masuk, yang memenuhi kriteria tertentu. Yang saya sebutkan dari para ulama ialah dia orang yang akil, orang yang cerdas, berakal, yang cepat memahami semua dengan benar, atau ketika dipahamkan langsung paham. Jangan berukhuwah dengan orang-orang yang juhala atau yang ahmak, yang dumu, yang lemot-lemot ini. Yang sinyalnya kurang bagus. Ini bikin sakit hati aja. Yang kedua, akhlaknya bagus. Jangan bersahabat, jangan berukhuwah dengan orang yang jelek akhlaknya. Orangnya bukan orang fasik, orang yang soleh. Jangan berukhuwah dengan orang-orang yang fasik, yang fajir. Yang keempat, orangnya sunni. Dia bukan mubtadi, bukan sebagai ahlul bid'ah. Dan yang kelima, dia bukan orang yang ambisius dunia. Orang yang berakal, akil, akhlaknya bagus, soleh, bukan orang fasik, sunni, bukan mubtadi, bukan ahlul bid'ah, dan orangnya bukan ambisius dunia. Zuhud, bersahaja dalam urusan dunia. Barakallah. Ini yang layak masuk dalam kerangka ukhuwah Islamiyah dengan penggambaran seperti yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Ini namanya manhajul ukhuwah. Kalau ada orang yang kemudian menggabungkan semuanya, sing penting ku muslim. Ya kalau bahasa sebagian mereka, ya walaupun mereka itu Syiah, ya muslim juga. Kalau mereka, walaupun mereka itu teroris, ini jangan. Enggak mau kalau yang ini. Kalaupun mereka itu sufi, ya muslim juga. Merekanya Asy'ari, ya muslim juga. Mereka itu muslim, sing penting ku muslim. Begitu. Mereka itu salafi, yang ini jangan. Ini jangan. Lalu dipilih-pilih gitu. Allah semesta. Kita mengatakan selama mereka muslimin, memang kita kasih muamalah umum, kita kasih akhlakiyah umum. Barakallahu fikum. Tapi kalau babnya ukhuwah Islamiyah yang begitu erat, kayak sebuah jasad, kayak sebuah bangunan, manhajnya harus selektif dalam berukhuwah Islamiyah. Ngerti nggih? Jadi itu syubhat-syubhat yang bisa membuat manhajnya kita itu menyimpang. Barakallahu fikum. Yang penting padha muslimi, jangan ribut. Yang ribut siapa? Yang bikin ribut ya, ya sono itu tadi. Coba kalau dia di atas sunnah, enggak ada yang ribut. Dia membuat onar dengan kebid'ahan-kebid'ahannya, ya otomatis jadi ribut. Ada perkara-perkara yang melanggar sunnah. Ini namanya manhajul ukhuwah. Penting untuk dicermati baik-baik supaya jangan sampai salah dalam penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, poin yang berikutnya terkait dengan lawazimul ukhuwah. Konsekuensi-konsekuensi dalam bersaudara dalam ukhuwah Islamiyah. Naam. Ukhuwah Islamiyah itu ikhwana fitina azzakumullah, bukan slogan-slogan kosong tanpa bukti. Ukhuwah Islamiyah itu bukan omong kosong, pengakuan-pengakuan saja tanpa bukti. Ukhuwah Islamiyah itu harus dibuktikan dengan melakukan dan mewujudkan konsekuensi-konsekuensi. Disinilah ada klasifikasi, hadza akhun shadiq. Ini saudara kita yang jujur dalam ukhuwahnya. Ada hadza akhun kadzib. Ini saudara kita yang dusta dalam ukhuwahnya. Barakallahu'alaikum. Sehingga nanti ada pemilahan lagi. Yang layak untuk kita jadikan sebagai akh, ialah yang akhun shadiq. Jangan yang akhun kadzib. Itu semua terkait dengan lawazimul ukhuwah. Barakallahu'alaikum. Di sini yang disebutkan at-tawad, at-tarahum, ta'atuf. Ini bisa disebutkan jadi dua poin saja. At-tawadu, at-tahabu, at-tarahum. Ini konsekuensi ukhuwah yang pertama. Saling mencinta, saling menyayangi karena Allah. Ini penting. Ngakunya ukhuwah Islamiyah, ngakunya itu bersaudara karena Allah. Tetapi yang dikerjakan itu saling bermusuhan, saling membenci, saling berseteru, terjadi gesekan-gesekan pribadi, gesekan-gesekan terkait dengan perkara duniawi. Ini gak bolo iki, ini gak bolo iku. Apa? Urusan pribadi, urusan duniawi. Iki grup A, iki grup B, iki grup C. Loh kenapa? Urusan duniawi. Lah ini ukhuwahnya, ukhuwah bodong namanya itu. Ada ukhuwah kadzibah. Dusta itu. Yang namanya ukhuwah itu harus ada ini, at-tarahum fima bainahum, rasa saling mencintai di antara mereka, rasa saling menyayangi di antara mereka. Kalau sudah bicara ukhuwah berarti lebih dalam lagi ini, yang betul-betul muslim mukmin. Barakallahu fikum. Saling menyayangi. Nah, kalau kemudian A ribut karo B, A berseteru dengan si B, A membenci si B, babnya apa? Kalau babnya bab masalah manhajiah, lah bas, memang harus beda-beda dan harus sendiri-sendiri, gak mungkin menyatu. Yang dibahaskan terkait dengan gesekan pribadi, gesekan duniawi. Akhirnya ribut. Pokoknya ini ada orang siji, iki aku orang dalam ketemu. Mana ya? Di Jawa Timur ini berarti. Barakallahu fikum. Loh, apa? Ini ada penipu besar. Waduh, ini takdir barang. Kalau bilang penipu kan berarti kan sudah takdir ini kan. Wah, penipu ini. Apa ini? Ternyata babnya bab gesekan-gesekan pribadi soal urusan duniawi. Barakallahu fikum. Contohnya banyak. Dalam dunia keduniaan, dalam dunia duniawi itu contohnya banyak. Barakallahu fikum. Apa enggak dibilang penipu besar? Aku iki, saya ini yang merintis usaha di sini. Dia itu karyawan saya dulu. Sudah usaha bagus, masya Allah, sudah berkembang, dia tahu seluk-beluk usaha yang ada, belot, buka dewe, buka sendiri, kemudian pelanggan-pelangganku dijukui kabeh, iya kan, itu urusannya, apa, penipu besar. Tapi bab golek pangan ternyata ya, barakallahu fikum. Terus ngakunya ukhuwah apa? Itu bukan namanya ukhuwah yang diinginkan dalam Islam. Kalau ada ukhuwah harus ada tarahum, ada adawad fima bainahum. Ya benar. Bukan semata-mata ukhuwah, ukhuwahnya harus seperti sebuah jasad, seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Lah iki pisah maisha saja sudah heboh, seakan-akan ini pintu rezeki tertutup dengan orang lain yang membuka tadi itu. Sing iki ya kurang ajar, padha kurang ajare iki. Ndak punya etika, gak punya adab, serobot-serobot ya padha gak beres sih. Geger. Assalamualaikum. Iki rakur. Enggak akur. Masalahnya apa iki? Masalahnya iki utang atau bayar. Assalamualaikum. Padahal sudah dijelaskan kondisinya memang sedang pailit dan segala macam. Gak mau tahu. Pokoknya bayar. Ini. Kan gitu ya? Gesekan lagi. Ini orang akur nih, mesin liyan nih, dengan yang lainnya lagi tidak akur. Apa lagi? Sok-sok, enggak senang sama akhlaknya orang satu itu. Sayyul khuluk. Buru akhlak. Apa sih? Ini orang enggak tahu diri ini orang ini. Suka menyakiti perasaan orang lain tapi dia enggak merasa. Ada apa? Rupanya dia ini baperan. Ya orangnya bawaannya sensitif. Ada orang ngomong dikira dia yang dibicarakan. Ayo dia bikin sendiri, anu sendiri. Oh, jadi akhlak saya terus yang digarap. Padahal ya orang gak nyambung lah pokoknya itu. Ribut lagi. Ngakunya ukhuwah. Lah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu ada konsekuensi besar yang harus diwujudkan di antara mereka para ikhwah-ikhwah tadi. Terutama ikhwah-ikhwah ahlu sunnati wa jamaah. At-tawad wa tarahum. Harus saling mencinta. Harus saling menyayangi di antara mereka. Mestinya itu melakukan segala sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Rasa sayang di antara mereka. Dan meninggalkan apa saja ucapan, perbuatan, tindakan yang bisa memunculkan kebencian, permusuhan, perseteruan, gesekan tengah-tengah mereka. Ini akhfillah loh ini saudara kita karena Allah ini. Harus kamu cintai dia, harus kamu sayangi dia karena Allah. Barakallahu fikum. Di antara upaya untuk menumbuhkan rasa cinta, menebarkan salam. Akhirnya menebarkan salam. Di antara saling menumbuhkan rasa saling cinta ialah at-tahad, saling memberikan hadiah. Tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah Azza wa Jal. Assalamualaikum. Dipupuk ukhuwah itu. Dan apapun, baik ucapan atau perbuatan atau tingkah laku atau perilaku yang bisa membuat permusuhan di tengah-tengah para ikhwah ditinggalkan. Apalagi babnya bab pribadi, ego pribadi atau babnya duniawi. Seringkali terjadi keretakan ukhuwah gara-gara bab dunia atau ego pribadi. Bahkan banyak juga kasus terjadi barakallahu fikum, seseorang itu yang dulunya di atas sunnah sekarang terpelanting dari sunnah. Sebab utamanya bukan terkait dengan perkara prinsip pada awalnya, tapi terkait dengan gesekan-gesekan pribadi atau duniawi. Akhirnya dia lompat pagar. Lama nong si jiki orang bakal. Dianya masya Allah rajin lompat pagar akhirnya. Saya mungkin yang beri bukan ente. Lompat pagar, gitu ya. Pagar apa? Lompat sawah. Oh, lewat kolam. Barakallah itu. Loh kok kolam? Nyindir iki berarti. Ustaz. Itu ukhuwah. Konsekuensi yang kedua disebutkan dalam hadis ini ialah ta'atuf. Di sini ta'atuf dimaknakan dengan ta'awun, tawasi. Saling bantu membantu dan saling muwasah. Ini merupakan tanda jujurnya ukhuwah Islamiyah seseorang dengan muslimin yang lain, dengan ikhwah yang lain. Yaitu ada unsur membantu ikhwahnya. Al-muwasah kepada ikhwahnya. Suka dan duka bersama dengan ikhwah-ikhwah yang ada. Ketika mereka suka, bersuka cita, kita ikut senang. Ketika mereka dalam kondisi duka, kita juga berduka dan membantu mereka meringankan dukanya itu. Dengan ta'awun syar'i, dengan muasa bil mal, dengan muasa bi irsyad atau jihad, entah dibantu dengan harta atau dengan arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan, atau betul-betul ditunjukkan kepada dia, kamu merespon keadaan dia, kamu menyertai dia dalam suka dan duka. Ini adalah alamatu sidqil ukhuwah, tanda-tanda dan ciri-ciri jujurnya ukhuwah. Itu merupakan lawazimuha, konsekuensi daripada al-ukhuwah, at-ta'atuf, at-ta'awun, al-muwasat fima bainahum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Akhun shadiq itu yang menyertai kamu dalam suka dan duka. Akhun kadzib itu yang nempel sama antum ketika kamu suka dan longgar, tapi hilang dikala kamu mengalami kesusahan. Itu cirinya paling gampang. Nah, masing-masing kita itu kan naik turun kondisinya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang lapang, kadang sempit, kadang suka, kadang duka, kadang mendapatkan nikmat, kadang mendapatkan musibah, kadang nikmat besar, kadang nikmat sedang, kadang musibah besar, kadang musibah kecil, macam-macam kehidupan. Nah, ini sebagai tanda jujurnya ukhuwah sekaligus konsekuensi sebuah ukhuwah. Diminta untuk seperti itu. Justru yang sangat dianjurkan ialah antum ada sebagai seorang akhfilah, antum ada dikala saudara kamu tadi memerlukan antum. Dikala dia senang, antum gak ada. Biarkan dia menikmati kesenangannya, biarkan dia menikmati kelonggarannya, antum ora cawe-cawe gitu ya. Begitu dianya sedang ada masalah, ada keterpurukan, ada musibah dan segala macam, kamu ada pada dia. Antum ada di sisinya, antum support dia, antum semangati dia, antum kasih solusi kepada dia, antum bantu dia. Lillahi tabaraka wa ta'ala. Ngerti nggih? Coba dia. Nah, ini yang paling berat. Yang bisa melakukan seperti ini itu yang betul-betul kokoh keimanannya. Ini dorongan-dorongan iman, enggak sembarangan ya, ikhwan. Kokoh keimanannya dan sangat kuat mutaba'ahnya. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani kaum salaf. Kalau di zaman dahulu kala kaum salaf itu luar biasa mereka dalam bermuasa. Ukhuwahnya betul-betul jujur, tulus. Lillahi ta'ala, betul ukhuwah. Dan mereka siap untuk berkorban dengan apapun untuk ukhuwah yang ada ini. Ketika Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat muhajirin berhasil hijrah dari Mekah ke Madinah dan tenang di kota Madinah, disebutkan tadi ikhwan, di antara langkahnya, langkah yang diambil Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan antara sahabat Al-Ansar dengan muhajirin. Di situ ada sebuah kisah yang menarik dan dimasukkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dan masyhur di kalangan kaum salaf dan sering disampaikan pada antum sekalian barakallahu. Diulang lagi lepas untuk penguat saja. Ketika itu Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan antara sahabat muhajirin Abdah bin Auf dengan sahabat Ansar namanya Sa'ad ibn Rabi. Auf muhajirin saat menerbi sahabat Ansar dipersaudarakan Rasul yang membimbingkan kamu sama ini, kamu sama ini, kamu sama ini, kamu sama ini. Nah, bin Auf sama Sa'ad bin Rabi. Sahabat muhajirin kan berhijrah meninggalkan semuanya karena Allah Azza wa Jalla. meninggalkan harta bendanya, bahkan meninggalkan anggota keluarganya, meninggalkan handai tolannya, meninggalkan tanah kelahirannya, membawa agamanya saja, sehingga kebanyakan mereka itu sebatang kara di kota Madinah. Muhajir. Di Mekah mungkin mereka punya, ditinggal semuanya. Barakallahu fikum. Nah, sahabat Ansor ini menunjukkan bagaimana ukhuwah itu. Bagaimana konsekuensi sebuah ukhuwah itu. Bagaimana ukhuwah yang dikatakan jujur itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikisahkan datang kepada kami yang dari sahabat Ansar, sahabat Abdul bin Auf, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini adalah termasuk sahabat Ansar yang banyak hartanya. Banyak hartanya. Dipanggillah itu sahabat Abdul bin Auf yang menyampaikan langsung Sa'ad bin Rabi. Dikatakan, sesungguhnya aku ini termasuk Ansor, sahabat Ansor yang paling banyak hartanya. Aku akan bagi dua hartaku. Separuh untukku, separuh untuk kamu. InsyaAllah ya. Misal-misal lagi. Penting diwujudkan ini. Separuh untukku, separuh untuk. Saya punya dua istri. Kamu lihat mana yang paling kamu suka, akan saya ceraikan. Selesai masa iddah, kamu yang menikahi dia. Ini luar biasa. Itu namanya muasah, namanya ta'atuf. Dalam kondisi sahabat muhajirin tidak punya apa-apa. Sini. Separuh untuk kamu. Silakan diambil. Ini pilih, pilih mana yang kamu suka. Ini sudah mereka kamu nikahi. Itu perjuangan yang luar biasa ya. Pengorbanan yang luar biasa terkait dengan faq ukhuwah. Betul-betul tulus, jujur ukhuwahnya dan lillahi ta'ala. Bisa mengorbankan separuh harta, bisa mengorbankan separuh belahan jiwa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Bujur diambil satu. Apakah ada di kalangan antum yang seperti ini? Ya. Kalau ada kan bisa pindah kemari. Gitu ya. Dari jauh gitu. Mau ke mana? Mau ke Muntilan. Ya, di sana banyak saudara kita karena Allah. Mana ya? Kok milih Muntilan? Ya, luar biasa mereka. Kalau babnya ta'awun dan bab muasah itu luar biasa. Orang-orang jauh dimuliakan. Datang ini gitu. Wah, ada orang jauh ini. Dah, saya muasah sini. Ini separuh hartaku untuk kamu. Berhubung bojoku siji. Ya orang mungkin dibagi nih. Anakku wae. Yeah. Ini putriku. Silakan kamu nikahi. Masyaallah. Ada yang kayak gini? Loh. Ada yang kayak gini? Ada yang kayak gini, masyaallah. Masyaallahnya apa ini? Luar biasa. Sampai seperti itu. Ukhuwah di kalangan para sahabat. Begitu tulus, begitu jujur. Tak main-main ya. Mendengarkan penawaran yang seperti itu kalau kita tuh langsung nampaknya ya, tombol langsung ya, Evan. Zen sudah ini. Gitu ya. Belum ada demikian. Belum mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga kamu dan harta benda kamu. Amsik alika malik. Dah kamu tahan atau benda kamu. Tidak usah. Dullani ala suq. Tunjukkan aku mana pasar. Pasarnya mana. Di zaman dahulu kalau sahabat muhajirin itu pedagang. Sahabat Ansor itu petani di ladang. Ngurusi kebun kurma. Mana pasarnya. Ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Langsung ke pasar, beliau nyakulaan, jual, beli, hari itu sudah dapat untung, membawa minyak samin, membawa akid dan segala macamnya. Tidak lama ini waktunya ini. Tahu-tahu beliau sudah, Abdullah bin Auf sudah datang ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, Mahyam ya Abdurrahman. Ada apa ini Abdurrahman? Kok tahu-tahu sudah ada bekas-bekas minyak wangi, aromanya kok harum gitu ya, bekas minyak wangi. Mahyam ya Abdurrahman. Masya'anuk. Ada apa ini Abdurrahman? Kok wangi ini? Ya Rasulullah, aku sudah menikah. Masya Allah. Dengan wanita Ansar. Bukan dengan yang tadi. Oh, Masya Allah. Terus kamu sudah walimahan. Apa maharnya kamu? Maharnya itu ya kan, emas sebiji kurma. Antum tahu biji kurma kan? Itu bentuknya emas. Ini biji kurma ditimbang berapa gram gue? Emas batangan. Kalau kurma itu ada mungkin 10 gram. Biji kurma lagi. Gram lo ya, bukan on lo ya. Gram lagi. Berapa kira-kira? 10 ya? 10 gram. Anggap segitu. Masya Allah. Mengatakan awlim walau bisyatin. Dan kamu adakan walimah. Walaupun dengan seekor kambing. Masya Allah. Luar biasa ya ikhwan. Luar biasa. Kalau dibawakan bagaimana kaum salaf terkait dengan masalah ukhuwahnya. Luar biasa. Dan ingat itu bukan semata-mata cerita. Cerita. Luar biasa. Tidak. Diwujudkan. Diteladani. Kita ini kan penerusnya salaf. Antum kan seorang sunni salafi. Bukan semata-mata masalah akidahnya atau saya manhajnya salaf, salaf, salaf. Lah iya, bab ukhuwah juga ukhuwah salafiyah. Di antara contohnya tadi itu. Jangan makan, "Wih, niki aku salafi, bingung aku iki." Bisa-bisa begitu. Semuanya tentang karena akidahnya, prinsip keimanannya, ketauhidannya, ibadah kepada Allah, terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, sampai detail rincian yang ada itu harus salafi, harus kayak mereka, muncul mereka barakallahu fikum. Dan yakin enggak mungkin bisa sanggup kayak mereka. Paling tidak ya memper-memper lah, mirip-mirip kayak mereka begitu. Yang dipandang sisi muasahnya itu, ta'awunnya itu betul-betul menyertai ikhwah kita dalam suka dan duka. Terkadang tidak perlu dengan banyak harta. Kadang ya, ikhwannya. Kalau kamu punya harta dengan harta, terkadang nggak perlu pakai harta. Kalau ikhwah kita dirundung kesedihan dan musibah begitu, antum yang datang ke sana, menyemangati dia, nyabar-nyabari dia, menyupport dia, itu sudah luar biasa. Ketika dia sedang terpuruk begitu, yang lain sudah pada moh sama dia, nggak moh sama dia, dikarenakan sudah nggak ada fulusnya. Ini menyertai dia. Terus dalam kondisi dia terpuruk itu ditemani, disupport, semangati sampai dia bangkit kembali. Ada akhun shadiq. Kadang tidak perlu dengan harta. Yang diperlukan adalah support, tasji, semangat, gitu ya. Disemangati, dibesarkan hati, ditemani, teman curhat, teman sharing gitu saja. Tapi itu sangat berharga bagi orang yang terpuruk tadi. Itu yang paling penting. Suka dan duka bersama dengan para ikhwah kita. Barakallahu fikum. Ini namanya konsekuensi ukhuwah. Di sini dua paling tidak. At-tawad, tarahum, dan at-ta'atuf. Dan masih banyak lagi yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Terkait dengan konsekuensi-konsekuensi dalam berukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Waktunya yang tidak ada. Jadinya ya. Saya cuplikan-cuplikan sedikit. Semoga manfaat bagi kita semua dan ke depan ukhuwahnya kita benar, sahih sesuai dengan manhaj ukhuwah yang sahihah dan ukhuwah kita betul-betul jujur, tulus, kita terapkan konsekuensi-konsekuensinya terutama di kalangan para ikhwah kita, saling mencintai di antara kita, saling menyayangi di antara kita, saling menghormati di antara kita, saling menghargai di antara kita, saling membantu di antara kita. Betul-betul seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan dan sebuah jasad. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala wa bisawab. Apakah kita ahlu sunnah dikatakan bersaudara dengan kaum muslimin yang menyimpang, yang sesat? Kalau terkait dengan dia masih muslim, iya. Kita tidak boleh mengkafirkan dia. Kita masih ada rasa cinta kepada dia karena keislamannya. Tetapi dikarenakan dia masyhur dengan kesesatannya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, maka tidak kita dekati, kita jauhi, kita tinggalkan. Kita jelaskan penyimpangan-penyimpangan dia. Tidak masuk pada ranah ukhuwah yang erat tadi. Tawarannya ya. Jangan mengatakan itu bukan saudara kita. Tidak, saudara kita tapi sebatas keislaman saja. Tapi kalau saudara dengan makna yang lebih erat, yang lebih kuat, yang lebih dekat, tidak. Kita harus menjauhi mereka. Dikarenakan Islam mengharuskan kita untuk menjauh kepada mereka, dari mereka para pelaku. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Jelas tidak mungkin melebihi jam 8 nanti. Acaranya antum terbengkalai nanti. Bolehkah seorang istri meminta cerai dikarenakan ia tidak bisa mencintai suaminya, meskipun ia sudah berusaha bertahun-tahun dan ia ingin menikah dengan laki-laki yang lain? Ini penyakit. Berarti dia dinikahkan bukan dengan yang dia inginkan. Dulu ketika belum ngerti ilmunya, wis tahu pacaran. Terus dia pacar toh, tibane dinikahkan sama bukan dengan pacarnya iki mang. Enggak bisa mencintai dia bukan pacarnya. Dia kepengin nikah dengan pacarnya ini. Saya tak minta cerai saja. Enggak bisa. Alasan yang seperti itu tidak syar'i. Selama suami kamu itu rajul saleh, laki-laki yang saleh, laki-laki yang berakhlak, bertanggung jawab terkait dengan keluarganya, nafkah dan segala macam, itu bukan udzur syar'i. Mestinya kewajiban kamu wahai wanita melupakan yang sebelumnya tadi itu. Itu bukan haknya kamu, itu bukan mahramnya kamu. Dan tidak boleh kamu mengingatnya dia. Dan kamu berusaha untuk mencintai suami kamu karena Allah azza wa jalla. Barakallahu fiik. Nah, khulu itu diizinkan kalau udhurnya syar'i. Kalau udhurnya tidak syar'i, kok perempuan tadi senang khulu, pertanda perempuannya tidak beres. Antum kalau membaca beberapa riwayat yang mengecam perempuan-perempuan yang minta khulu, itu perempuan yang minta khulu dengan udhurnya tidak syar'i. Menunjukkan dia perempuan yang tidak bagus. Kalau udhurnya syar'i, dibenarkan dalam syariat, pertanda itu perempuan yang salihah. Saya mempunyai dua orang ibu, ibu kandung dan ibu sambung. Jangan bilang tiri loh ya, sambung aja ya. Kalau kata tiri terkesan kok jelek gitu. Tidak semua ibu tiri itu jelek. Ibu kandung dan ibu sambung. Tetapi ibu kandungan saya sudah meninggal sejak lama, sejak saya masih kecil. Bagaimana cara saya berbakti pada keduanya? Kalau terkait dengan ibu kandung, cara berbaktinya ya mendoakan kebaikan ibu kandung. Berbakti kepada ibu yang sudah meninggal, didoakan. Didoakan kebaikan untuk ibu, didoakan maghfirah untuk ibu, didoakan semua kebaikan untuk ibu. Yang kedua, dengan cara silaturahim kepada keluarga besar ibu. Paham ya? Dan yang ketiga, menyambung hubungan baik dengan sahabat-sahabatnya ibu. Kalau kamu anak putri, dengan kawan-kawan dekatnya ibu kamu. Terus sambung dengan mereka sebagai kepanjangan ibunya kamu sendiri. Adapun yang masih hidup, ibu sambung, kamu punya kewajiban berbuat baik kepada dia, dikarenakan dia istrinya bapakmu. Paham ya? Barakallahu'alaikum. Tetap berbakti, walaupun tidak seperti ibu kandung. Barakallahu'alaikum. Yang itu bakti, secara lahir ya, dia masih ada. Ya, ya hormat, tutur katanya bagus, hanya baik, dengan sekedar makna berbuat baik kepada mereka berdua. Mana yang didahulukan? Loh, ya semuanya beda urusannya kok. Udah mati ya didoakan. Ini kan berbakti secara lahir, beda urusannya. Gitu ya. Kecuali kalau masih hidup dua-duanya. Kamu punya ibu kandung, masih hidup. Punya ibu sambung juga, masih hidup. Yang ini kamu wajib berbakti kepada ibu kandung, hukumnya fardu ain, dan kamu juga harus berbuat baik kepada ibu sambung, karena itu istri ayahmu. Dahulukan yang mana? Ibu kandung. Enggak mungkin ibu kandung terkalahkan dengan ibu sambung. Ibu kandung ya. Tapi semuanya jangan mengatakan, jangan mentang-mentang ibu sambung mengatakan benci dia. Enggak. Saya benci dia karena umi saya enggak senang sama dia. Loh, jangan. Semangat ibunya tuh. Mi tsunami gitu. Mi ini sunnah Rasul. Enggak boleh begitu, Mi. Support ayahnya tuh. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Mungkin enggak ada ayah sambung. Mungkin ada ayah sambung. Mungkin satu kondisi nih, ayah kamu udah mati, ibu kamu nikah lagi, namanya ayah sambung. Tapi kok sama-sama hidup, tidak mungkin. Yang ada poligami, tidak boleh poliandri. Seorang anak kecil yang belum balig ditinggal mati ayahnya, setelah masa iddah selesai ibunya menikah lagi. Apakah itu masih dikatakan sebagai anak yatim dan punya hak sebagai anak yatim? Jawabnya, naam. Anak yatim itu definisinya kata para fuqaha yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balig. Tidak memandang ibunya. Ayahnya meninggal dan dia belum balig. Dan di sini yang meninggal ayahnya plus dia belum balig. Maka masih punya hak sebagai anak yatim. Dan ketika ibunya merawatnya dia, maka punya keutamaan besar merawat anak yatim. Anaknya sendiri plus anak yatim. Besar keutamanya para pelaku. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Kalau yang mati ibunya, bukan namanya anak yatim. Atau sudah meninggal ayahnya, tadi sudah balik, bukan lagi namanya anak yatim. Barakallahu. Dua poin tadi. Kayak ada surat apa gitu ya. Seorang istri di hari-harinya tampil di hadapan suami dengan pakaian kumal, jelek, sobek-sobek, tapi dengan perasaan malu sendiri karena seyogyanya ia tampil dengan pakaian yang indah untuk suaminya gitu. Tapi suaminya ini enggak mau membelikan, enggak mau mengadakan pakaian untuk istrinya tadi, bahkan kayak tega gitu loh. Tega bisa-bisa aja dengan melihat teman istri yang demikian mengenaskan tadi. Puluhan tahun lagi. Berdosakah suami yang demikian? Suami tidak ingin sama sekali melihat istrinya tampil menarik. Buktinya enggak memberikan sesuatu. Normalkah laki-laki yang seperti ini? Padahal suami suka ada duit di koceknya minimal 100.000 gitu, Masya Allah. Ya harus tanya langsung kepada pihak suami. Mas, ada uang lebih enggak? Kadang di kocek dia ada uang setengah juta misalkan. Tapi ini kan dipersiapkan untuk sebulan ke depan. Paham enggak? Untuk makan sebulan ke depan. Nah kalau kamu tak beli baju, mangan apa? Kan gitu. Artinya bisa jadi kondisi dia memang enggak punya kemampuan untuk lebih gitu loh. Hanya cukup untuk makan saja. Ya sabar. Yang itu dicuci yang bagus, jangan sampai kumel-kumel, dicuci yang bagus, setrika yang bagus, ya ditambal-tambal gitu ya. Enggak ada masalah gitu loh. Yang penting kamu bahagia sama suami kamu. Hal kayak gitu. Gitu ya. Atau mungkin tipenya dia seperti itu gitu. Merasakan happy dan apa gitu fantasinya gitu ya, lihat perempuannya kayak gitu mungkin ya, wallahualam. Atau mungkin lihat kamu seperti itu kok lebih menarik, nampak kecantikannya, cantik itu alami, mungkin dia tipikal yang seneng-seneng orang desa gitu ya, mungkin. Oke, artinya dicek terlebih dahulu, jangan seuzon sama suami. Kalau dipastikan memang suami itu punya kemampuan, kok tidak memberikan pakaian, keliru suaminya. Nah, demikian, di antara haknya istri itu dikasih makan, dikasih pakaian. Nah, bahkan kalau suaminya menggunakan pakaian baru, harus memberikan pakaian baru bagi istrinya. Antak suaha idak tasaita, memberikan pakaian kepada istri kamu kalau kamu mengenakan pakaian. Itu hak itu. Assalamualaikum. Intinya tolong diklarifikasi terlebih dahulu. Gitu ya. Saya enggak mau mengatakan normal apa enggak normal. Wallahu alam. Kondisinya harus diperiksa terlebih dahulu. Yang penting laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, itu laki-laki yang betul-betul perhatian pada istrinya. Nafkahnya sekuat tenaga dia cukupi, makannya yang layak, pakaiannya yang layak, tempat tinggal yang layak, semampu dia membahagiakan keluarganya dengan perkara-perkara duniawi yang mubah, dan yang paling penting membahagiakan keluarganya dengan etikanya, dengan akhlaknya, menunaikan hak-hak istri dengan terbaik. Ya, sementara yang ada itu kamu nikmati sambil klarifikasi ya pada sang suami, yang robek-robek kamu tambal, yang kumal-kumal kamu cuci yang bersih, setrika. Barakalakum. Hayr insyaallah, semoga perkara yang baik. Fokusnya bukan perkara duniawi, fokusnya bagaimana rumah tangganya antum, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu fiikum. Sampai jam berapa ini? Mohon bimbingannya Ustaz, sebagai ikhwah yang jarang atau bahkan tidak pernah mengucapkan salam saat bertemu dengan yang lain, sehingga ada ikhwah yang baru mengetahui atau merasa ilfil. Apa ilfil? Hah? Apa arti ilfil? Hah? Oh, singkatan ilfil, ilfil. Aku baru dapat kosakata ini. Hilang feeling gitu ya. merasa ilfil, merasa hilang feeling. Nah, dari jauh sudah siap-siap salam dan senyum, pas papasan melengos. Saya yakin ini adalah oknum. Tidak mungkin seorang sunni salafi demikian perilakunya. Yakin itu oknum. Atau mungkin saja dia memang sedang mengalami sebuah kondisi tertentu gitu. Dan lagi galau, lagi banyak masalah, atau lagi guna-gulana, atau lagi mikir apa begitu, sehingga enggak fokus dengan sekitarnya gitu, kayak apa gitu. Pas kamu lewat, kamu sudah senyum, dianya enggak senyum, hanya kamu tadi ilfil tadi itu. Intinya jangan dulu seudon. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun akhlaknya paling bagus, adabnya paling bagus, ibadahnya paling bagus, semua paling bagus, karena mereka yang terbaik dari kalangan kaum muslimin, karena mereka yang di atas sunnah. Cuman kalau oknum itu jelas. Oknum ya ikhwannya, mungkin. Yang ini antum cari berita, mungkin dia ada masalah. Gitu. Intinya ikhwan, kita juga harus demikian, bagaimana kondisi kita sedang apa, tetap harus menjaga muamalah. Tebar salam, barakallahu fikum dengan yang lainnya. apalagi dengan yang masih baru-baru, ditunjukkan akhlak yang bagus, muamalah yang baik, diambil, dicuri hatinya dengan perangai yang bagus seperti ini. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Masih ada waktu ya? Apa hukum bagi pengusaha yang mendaftarkan karyawannya ke BPJS? Kalau ini tak terelakkan. Ini langsung dari pihak pemerintah yang mengharuskan perusahaan untuk itu. Enggak terelakkan saya kan. Namanya mimma ta'umu bihil balwa. Kondisi yang sudah enggak mungkin dielakkan. Ya sudah, daftarkan sudah. Karyawan juga demikian, mau enggak mau ya terdaftar. Terkait dengan selain mereka, dari masyarakat umum pun juga nanti ketika diilzam oleh pihak penguasa harus dan dilaksanakan betul harus, ya harus, mau apa lagi ya daftar, terus kayak kita ngurus SIM, KTP, buku nikah segala macam, ya harus daftar. Tapi selama memungkinkan untuk tidak dan disiasati, sementara tidak daftar. Mohon nasihatnya Ustaz untuk ikhwan atau umahat yang hobinya upload atau bikin status menu makan kesehariannya sedangkan mereka bukan penjual sayur. Loh, ya tidak harus penjual sayur, memang dia bukan untuk jualan kok. Apa enggak boleh? Boleh saja, cuman kalau saya pribadi kok ya kurang kerjaan. Mbok yang bermanfaat gitu kan gitu ya. Kata-kata mutiara yang bermanfaat, kata-kata hikmah yang bermanfaat, kan begitu, ilmu, faedah ilmiah, gitu. Nah, gitu ya. Kalaupun apa namanya itu ada keterangan-keterangan apa, gitu, syukur nikmat atau apa, kan gitu ya. Nah, misalkan pemandangan yang indah, dikasih keterangan-keterangan. Keterangan ini yang penting, ada faedah ilmu di situ. Ngerti-ngerti, oh masa sop, jepret, menu hari ini, karpe opo. Mau ngasih, mau bagi-bagi, zen, tidak usah pakai begitu, langsung aja bagi-bagi gitu loh. Ini yang dikatakan apa ya Fanya? Lebay. Ini diantara penyakit penyakit gadget ya, ini diantaranya. Tindakan-tindakan yang sebenarnya kurang berfaedah gitu ya Fanya. Tapi kalau dikasih keterangan, alhamdulillah bisa makan sop hari ini. Semoga yang lainnya lebih baik lagi. Nah, gitu, motivasi, syukur kan gitu ya. Foto jebret, sego putih sama sama apa? Tahu goreng. Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap bersyukur dengan menu yang ada. Nah, gitu. Tahu-tahu tung segotok. Misalnya kayak gitu ya. Terangan. Sabar dan tabah dengan kondisi yang ada. Itu ada faedah ilmiahnya. Orang yang lihat itu, oh iya, oh iya, gitu. Nek semata-mata ngonotoi, ini maksudnya apa? Gitu. Dan ini para umat biasanya minta apa nih? Minta apa? Minta gimana cara masaknya? Gitu. Lezat sopnya. Oh iya, kelihatan berasap gitu. Tolong dikirim resepnya. Nah, gitu. Mungkin itu faedah. Faedah yang terkait dengan rumah tangga, labas. Gitu ya. Jangan lebay lah. Nah, kalau seandainya itu ya. Aku yang posting. Saya. Saya ini, saya pribadi. Saya ngupload, saya pribadi. Jepret. Sarapan hari ini. Gitu. Kira-kira itu gimana? Ngomong dari saya ini. Loh. Jawaban dia. Kira-kira ketika antum lihat postingan saya tadi begitu apa yang antum antum komentar dengan saya ini? mantap Ustaz, kayak gitu. Padha lebih iki ya, Ikhwan. Ayo, padha juga lebih gitu loh. Mantap Ustaz. Masyaallah gitu ya. Kalau orang yang cerdas, afwan Ustaz, maksudnya apa? Kan gitu ya. Ini maksudnya apa gitu. Nah, kalau saya kan ada keterangannya. Monggo ke rumah yang ingin merasakannya. Nah, itu baru saya upload. Nah, langsung datang semua gitu ya. Nah, intinya yang ada faedahnya. Kerjakan yang berfaedah, tinggalkan yang ada faedahnya. Ah, terakhir insyaallah ya. Terakhir ya, ini persiapan untuk acara berikutnya. Apakah boleh kita menjadikan ahli bid'ah atau yang terkena pemahaman mereka sebagai agen atau distributor untuk melariskan dagangan kita atau sebaliknya malah kita melariskan dagangan mereka? Ini adalah jawaban dari Syekh Ubaidah Jabiri hafizahullah taala, ikhwan, disebutkan dalam Majmu' Arsal Jabiriyah terkait dengan bab ini. Beliau menasihatkan hukum asalnya ahsan, ahlu sunnah dan ahlu sunnah. Ikhwah sendiri lebih tenang bagi antum, lebih nyaman bagi antum. Dan insyaallah ahlu sunnah orangnya amanah. Ingat kecuali oknum ya. Ada oknum jangan. Kecuali kalau misalkan harus dengan mereka, maka diwaspadai sisi fitnahnya, syubhatnya, dan segala macamnya diwaspadai. Ketika aman dari semua tadi, betul-betul murni, duniawiya semata, labas. Karena hukum asal adalah perkara diperbolehkan dalam Islam. Cuman ada usul dakwah di situ. Untuk menunjukkan muamalah yang baik, akhlak yang bagus, tepat janji, jujur dan segala macam, sehingga dia melihat, oh ahlus sunnah itu orangnya bagus. Dipahami ya, tapi kalau khawatir nanti fitnah dan segala macam, jangan. Ahsan kepada ahlus sunnah wal jamaah dengan sama salafiyin, barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala, misalnya membaca fatwa beliau di buku tersebut, Majmu' Arsal Jabiriyah, karya beliau. Ini juga cukup panjang terkait dengan bab ini. Saya kira cukup sekian, cukup insyaallah ya. Cukup. Barakalawfikum, ada waktu saya silakan diteruskan akhirnya antum. Barakalawfikum. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanakawihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.